Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعَدٍ. Kaum muslimin dan juga kaum muslimah, keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah azza wa jal. Di siang hari ini kita kembali untuk mengkaji perkara agama ini, mengkaji beberapa ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita jalani berupa amalan thalabul ilmi di siang hari ini tercatat sebagai amalan salihah, amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya di hari Ahad, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Huququl Aulad Alal Aba' wal Ummahat, yaitu kitab yang membahas hak-hak seputar anak yang wajib atas para orang tua untuk mengetahuinya dan juga menunaikannya. Di antara hak mereka telah kita bahas pada perjumpaan kita yang lalu, yaitu hak setelah mereka terlahir, ketika mereka setelah terlahir ke dunia ini, di antaranya adalah memberikan nama untuk mereka dengan nama yang baik. Telah kita baca penjelasan Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Beliau menyatakan ittafaqu, yani qala Al-Hafiz Ibnu Hazm rahimahullah, berkata Al-Hafiz Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu ala istihbabil asma'il mudafati ilallah. Para ulama bersepakat bahwa disukainya nama-nama yang diidhafahkan, yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, seperti Abdullah wa Abdurrahman wa ma asbah dzalik, seperti nama Abdullah dan juga Abdurrahman dan yang serupa dengan itu, ya, dari menyandarkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu lafzul jalalah atau nama-nama Allah yang terdapat dalam al-asma'ul husna. Abdul Hamid, ya, Abdul Hakim, boleh. Nah, Abdul Alim, Abdul Aziz. Kata Al-Hafidh Ibnu Hazm, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdullah Abdul Khari, ittafaqu, yani para ulama bersepakat. Naam. Idzan al-ismul hasan was salih wal ladzi huwa min huquqil abna'i wal banat 'ala al-aba'. yajibu an yakhtaruhu ikhtiyaran hasana. Jadi nama yang baik, nama yang bagus, yang ini merupakan hak-hak putra-putra kita maupun putri-putri kita atas ayah. Ya. Tanggung jawab seorang ayah adalah memberikan nama untuk mereka, putra maupun putrinya, dengan nama yang baik. Maka wajib bagi dia untuk memilihkan nama yang baik. Munasiban la yughayyiru bihi fi mustaqbalihi aw la yu'ayyaru bihi fi mustaqbalihi. Ya, nama yang baik, yang sesuai, yang dengannya dia tidak akan dicela di kemudian hari. Ya. Inna ba'dal aba qad yu'jibuhu ismun mu'ayyan walakinna hadzal isma qad yakunu madhmuman 'inda qaumin. Ya, ada sebagian para orang tua, khususnya para ayah, dia senang dengan salah satu nama tertentu, akan tetapi nama ini menjadi sebab dicelanya anak ini di tengah-tengah masyarakat. Ya. Atau mengandung makna makna celaan. Maka yang semisal ini tidak seharusnya. Ya. Jadi para orang tua harus memang benar-benar memilihkan nama yang baik. Nah, telah kita sebutkan pada perjumpaan kita yang lalu bagaimana bentuk nama yang baik itu. Ya. Mana nama-nama yang terlarang dan mana pula nama-nama yang baik untuk dijadikan nama bagi anak-anak kita. Nah, disebutkan di sini beberapa ketentuan nama. Ya. Kata Syekh, kadzalika la yajuz ayusamma isman mu'abbadan li ghairillah. Jangan memberikan nama, tidak boleh untuk kita memberi nama dengan nama yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini memberikan nama dengan nama-nama yang diibadahi selain Allah, yakni nama-nama berhala. Dilarang kita untuk menamakan anak kita dengan nama berhala. Ya. Misalnya Uzza, ya. Atau Latta, Hubal, Manat, dan yang lainnya. Jangan. Ya. Tidak boleh. Wala yajuzu ayyusamma is bi asma'il kufar, atau menamai anak kita dengan nama-nama orang kafir. Ya, tidak sepantasnya kita seorang muslim memberikan nama anak kita dengan nama-nama mereka. Nama-nama suatu kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Josh, Stephen, Roberto, dan yang lainnya. Jangan. Walaupun mungkin kita mengagumi mereka, dan itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengagumi mereka. Ya. Kagumilah orang-orang yang memang telah berhasil dari kalangan generasi terbaik umat ini. Para sahabat. Dan yang lebih pantas untuk diteladani dan juga dikagumi, diidolakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-sekali untuk kita memberikan nama anak kita dengan nama orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir saja enggan dan tidak mau memberikan nama mereka dengan nama-nama orang muslim. Nah, kita seorang muslim, ya, dengan sebab kita, kejahilan kita, dan juga rasa minder kita terhadap syariat Allah, rasa minder kita terhadap syariat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan kita mudah untuk memberikan nama dengan nama-nama mereka. Maka jangan sekali-kali kita memberikan nama dengan nama-nama orang-orang kafir. Baik. Juga kita tidak diperbolehkan memberikan nama dengan nama-nama yang mengandung tazkiyah. Ya. Mentazkiyah, yakni menjustifikasi diri kita, merekomendasi diri kita. Ya. Pensucian diri, ada makna tazkiyah di situ. Maka ini tidak diperbolehkan. Adapun sekedar pemberian nama semata, bukan semata-mata mentazkiyah putra kita, atau mentazkiyah putri kita, maka tidak mengapa. Ya, ada di situ makna atau nama-nama yang bermakna tazkiyah seperti qanita, ya. Nah, atau makna-makna yang bermakna tazkiyah juga misalnya Bar Ahmad, ya. Ini tidak mengapa. Ada isim-isim tafdhil di situ. Tidak mengapa. Jika itu memang tidak diniatkan untuk mentazkiyah, tapi hanya sekedar nama saja. Khalid, ya, Najih, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga tadi kita baca tadi, sempat kita bahas tadi, bahkan nama-nama yang diperbolehkan tadi, bahkan nama ini disukai adalah apa? Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ini nama yang disukai. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, juga Al-Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahabbal asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menamai putra pamannya. Ya. Putra pamannya. Ya, ini paman yang bernama Abbas radhiyallahu anhu dengan nama Abdullah. Ya, yang dikenal dengan Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas. Dinamain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Di kalangan para sahabat ada sekitar 300 sahabat yang semuanya bernama Abdullah. Ya. Begitu pula ketika mereka memiliki bayi yang pertama yang lahir dari kalangan Muhajirin, yakni setelah hijrah ke Madinah. Ya, bayi pertama yang lahir dari kalangan Muhajirin ketika mereka setelah hijrah ke Madinah namanya adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Maka jangan kemudian kita malu untuk menamai anak kita Abdullah. Nah, Abdullah, Abdurrahman. Dan hendaknya kita memanggil nama putra kita yang bernama Abdullah dengan nama Abdullah. Abdullah, ya. Secara lengkap sedemikian. Nah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Atau nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah, ya. Abdul Hamid, ya. Naam. Abdul Aziz, Abdul Malik, ini tidak mengapa dan baik, bagus nama yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tambahan juga, di antara nama-nama yang baik juga, ya, yang bagus untuk kita namai anak kita dengannya adalah nama-nama Nabi. Kita namai anak kita dengan nama-nama Nabi, atau nama-nama Rasul. Nah, ya kita ketahui bahwasannya Nabi dan Rasul merupakan pemimpin, pengemban risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak mereka merupakan semulia-mulia akhlak, dan amalan mereka pun juga merupakan amalan yang paling suci, amalan yang benar. Nah. Sehingga bila menamai dengan nama mereka akan mengingatkan kita pada kemuliaan mereka. Nah, para ulama sepakat bolehnya memberi nama dengan nama mereka. Sebagaimana ini disebutkan dalam syarah Al-Imam Muslim rahimahullahu taala Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Di situ disebutkan bahwasannya sepakat para ulama boleh memberi nama dengan nama para nabi maupun nama para rasul. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menamakan salah satu atau salah seorang anaknya dengan nama nabi. Sebagaimana sabda beliau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wulida li al-lailatun gulam, fasammaituhu bismi abi Ibrahim." Semalam, kata Nabi, telah lahir untukku seorang anak lelaki. Maka aku beri nama dengan nama ayahku, yakni nama leluhurku, moyangku. Siapa? Yakni Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah dari Nabiullah Ismail. Melalui anak keturunan Ismail inilah terlahir seorang rasul dan nabi penutup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibu Nabiullah Ismail yang bernama Hajar diletakkan di wadi yang sekarang sebagai tempat kaum muslimin berkumpul seluruh dunia, ya, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Disitulah Nabi Ismail menikah, ya, dengan kafilah-kafilah yang ada di situ, lalu terlahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak keturunan dari Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan tentunya nama yang paling afdal dari nama para nabi dan juga nama para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, disebutkan juga oleh Al-Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sammu au sammau bismi wa la taktsanu bi kunniyati." Namailah oleh kalian, ya, dengan namaku. Namailah kalian dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Kunyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Kunyahnya Nabi adalah Abul Qasim. Jadi nama, memberikan nama dengan nama seperti namanya Rasul, yakni Muhammad atau Ahmad, boleh. Bahkan itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak boleh memberikan kunyah dengan kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Lanjutan dari apa yang kita baca pada percobaan kita yang lalu. Qala Syekh Abdullah hafizahullah taala, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. Dan Nabi عليه الصلاة والسلام dahulu mengganti sebagian nama-nama yang jelek, yang buruk, ke nama-nama yang baik. فَقَدْ غَيَّرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا جَاءَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengganti nama sebagaimana datang riwayat ini dari Al-Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Adab bab istihbabi taghyiril ismil al-qabih ila hasanin. Dalam Kitabul Adab di situ ada bab istihbab, disukainya mengganti nama yang buruk ke nama yang baik. min hadithi Ibni Umar radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma 'Asiyah wa qala anti jamilah. Dari hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengganti nama Asiyah. Asiyah ya maknanya adalah wanita yang bermaksiat, diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anti jamilah, ya engkau adalah wanita yang baik, wanita yang cantik, diganti karena maknanya jelek, Asiyah. Barakallahu fikum. Wa jaa'a 'inda Muslimin fi sahih wa Abi Daud fi sunan anna Muhammad ibn Amr ibn Atha sama ibnatahu Barrah. Datang juga dalam riwayat Al-Imam Muslim di Sahih Muslim dan juga Abi Daud dalam Sunan Abi Daud bahwasannya Muhammad bin Amr bin Atha telah menamai putrinya dengan nama Barrah. Ya. Barrah. Ini ada makna tazkiyah di situ. Ya. Yang artinya wanita yang baik. Nah. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat Zainab binti Abi Salamah, berkata Zainab binti Abi Salamah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadal ismi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menamai dengan nama tersebut. Barakallahu fikum. Wasummitu Barrah, dan aku diberikan nama dengan Barrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum, jangan kalian menyatakan diri kalian itu suci, jangan kalian mentazkiyah diri kalian, menyatakan diri kalian yang paling suci. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa yang paling berbuat baik di antara kalian. Nah, faqalu bima nusammiha, lalu para sahabat bertanya, lalu bagaimana kita akan memberikan nama kepadanya? Rasulullah mengatakan, sammuha Zainab, namailah dia dengan Zainab. Nah, barakallahu fiik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka di antara nama yang baik juga adalah menamai putra maupun putri kita dengan nama-nama orang saleh maupun orang-orang salihat. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum kanu yusammawna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Ya. Sesungguhnya mereka, yakni umat-umat terdahulu, mereka umat-umat terdahulu menamakan dengan nama para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka atau orang-orang soleh sebelum mereka. Boleh memberikan nama orang-orang soleh sebelum mereka. Nah, maka seorang sahabat yang bernama Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu menamakan anak laki-lakinya. Jadi sahabat Zubair ibn al-Awwam, beliau memiliki anak laki-laki yang berjumlah 9 orang. 9 anak laki-laki. sahabat Zubair Ibnil Awwam. Dia beri nama anak-anaknya ini dengan nama para syuhada dari kalangan sahabat. Nah, yang pertama diberi nama Abdullah. Ya. Abdullah diambil dari nama Abdullah bin Jahsy, seorang sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Ada juga yang bernama Al-Munzir. Al-Munzir, sebagaimana hadis yang pernah kita baca. Nah, ada seorang sahabat bernama Al-Munzir bin Amr Al-Ansari. Ya, ini nama orang saleh. Boleh kita memberikan nama dengan nama orang saleh. Ada juga namanya Urwah. Urwah. Ya. Ini juga nama sahabat. Hamzah. Ya. Ini juga nama sahabat. Dah bahkan nama salah satu dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang gugur syahid dalam perang Uhud. Nah, di antara nama anaknya juga bernama Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ini saudara dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau juga syahid dalam perang Mu'tah. Ada juga yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab. Ini diambil dari nama Mus'ab bin Umair yang syahid dalam perang Uhud. Bagaimana Mus'ab bin Umair sangat gigih dalam mempertahankan bendera ya, agar tidak jatuh. Juga bernama Ubaidah, ada juga yang bernama Khalid, Umar. Ya. Ini adalah nama-nama orang-orang salihin. Nah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula juga ada di antara kaum muslimin memberikan nama anak-anaknya dengan nama Khulafaur Rasyidin. Bagus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, tidak mengapa. Atau Ammar, Amr, Bilal. Namain dengan nama-nama sahabat. Salman, ya, Ukasha, Jabir. Ya. Tidak mengapa. Banyak sebenarnya nama-nama yang bagus dari kalangan para sahabat. Atau sahabiah. Nama-nama sahabiah pun juga banyak. Khadijah, ya. Khadijah, istri Rasulullah SAW yang sangat berjasa terhadap dakwah Islam di awal-awal Islam itu didakwahkan. Aisyah, Hafsah, Saudah, Zainab, Fatimah, Maimunah, Juwairiyah, ya. Ini juga nama-nama sahabiah, Sumayyah, ya. Atau dengan nama kunyah mereka, Ummu Salamah, Ummu Habibah, nah, Ummu Aiman, Khawla, Ummu Ruman, ya. Tidak mengapa dinamain dengan nama-nama sahabiah, nama-nama orang-orang salihin. Dan seharusnya kita memberikan nama dengan nama seperti itu. Agar mereka kenal. Siapa ini? Maria. Ya. Maria. Ini salah satu istri Rasul SAW. Ya. Sofia. Juga. Jangan dinamai dengan nama-nama orang-orang fasik. Oh. Apalagi jika dimaksudkan biar seperti mereka. Ini yang disebut dengan tasyabbuh. Ya. Menamai anaknya dengan nama-nama orang wanita-wanita fasiqah agar dikenal seperti wanita tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Seperti kurang atau apa kekurangan orang yang bisa dijadikan sebagai idola. Banyak yang bisa dijadikan idola dari kalangan sahabiah yang sudah jelas-jelas mereka, prestasi mereka dalam hal iman dan amalan saleh dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, maka adab dalam pemberian nama itu perlu diperhatikan. Sungguh-sungguh kita memilihkan nama untuk mereka, nama yang paling baik. Nama yang paling baik. Memilihkan juga huruf atau apa ya, berupaya untuk mensedikitkan atau tidak terlalu banyak hurufnya. Kenapa? Agar orang itu mudah memanggil namanya dengan sempurna. Seperti yang halnya kemarin kita sempat jelaskan. Masyarakat kita itu senang nama yang panjang. Ya. Senang nama yang panjang. Tapi memanggilnya sangat singkat sekali. Cukup 2 huruf ya, atau 3 huruf. Padahal nama aslinya itu sangat panjang. Ya. Barakallahu fikum. Nah ini apa maksud memanjangkan nama itu? Untuk apa kalau hanya sebatas dipanggil dengan panggilan yang sangat pendek? Ya. Kecuali kalau panjang namanya itu adalah nama ayahnya. Ya. Tidak mengapa. Muhammad bin Ali misalnya. Karena nama ayahnya Ali misalnya. Nah, tidak mengapa. Atau diberikan nama digabungkan nama ayahnya, nama kakeknya. Muhammad bin Ali bin Ahmad. Muhammad Ali Ahmad. Tidak apa-apa. Demikian. Barakallahu fikum. Kemudian juga nama yang baik atau nama yang bagus itu ringan untuk diucapkan. Ya. Ringan untuk diucapkan, gampang. Pengucapannya itu mudah. Ya. Mudah pengucapannya. Wallahu a'lam bishawab, itu terkait dengan pemberian nama, ya. Kita lanjutkan penjelasan Syekh di sini. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, berkata al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismal 'Asi wa 'Aziza wa 'Atalata wa Syaitana wal Hakama wal Ghuraba wal Hubaba wa Shihaba fasammahu Hisyaman. Al-Imam Abu Dawud mengatakan Rasulullah mengubah nama-nama Al-Asi. Al-Asi, ya, Al-Asi itu artinya orang yang bermaksiat. Aziz, Atalah, Syaitan, Al-Hakam, Al-Ghurab, Hubab, ya, Shihab. Beliau ganti dengan nama Hisyam. Nah, wasamma harban silman, wasamma al-muttaji'a al-munba'ith. Ada nama harban, perang artinya, ya, diganti dengan nama silman, perdamaian. Ya. Ada orang namanya muttaji', diganti oleh Nabi SAW, muttaji' itu artinya berbaring, diganti dengan munba'ith, orang yang bangkit. Ya. Naam. Wa ardhon tusamma afratan. Ada orang namanya ardhon, bumi, diberi nama, diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan afrah. Ya. Afrah. Sammaha khudratan aw khadiratan wa syi'bad dalali sammahu syi'bal huda. Ada nama khudrah atau khadirah. Juga ada yang bernama syi'bud dalalah. Ya, syi'bud dalalah, lembah kesesatan, diganti dengan nama syi'bul huda, lembah petunjuk. Nah. Dan yang lain-lainnya, ya, disebutkan di sini kata Abu Dawud rahimahullah, taraktu asanidaha lil ikhtisar. Ya, aku meninggalkan sanadnya, yakni tidak menyebutkan sanadnya untuk meringkas saja. Ya. Lalu Syekh menyatakan, fa'idhan min huquqil abna'i at-tasmiyatul hasanah wallahul muwaffiq. Dengan demikian, di antara hak anak adalah memberikan nama yang baik, dan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiq. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak yang ketiga. Hak yang ketiga adalah al-aqiqatu anhu. Hak yang ketiga adalah mengakikahkannya. Ya, atau mengakikahinya. Al-aqiqah anil maulud masyru'atun khilafan liman angkara sunniyatah. Mengakikah, ya, bisa juga disebut nasikah. Akikah bagi bayi yang baru lahir adalah perkara yang disyariatkan. Berbeda dengan pendapat yang mengingkari hukum sunnahnya. Ya. Qala al-Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahullah, berkata al-Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala, adraktu an-nasa wa ma yad'un al-aqiqata 'anil hulami wal jariyah. Beliau menyatakan, aku menjumpai kaum muslimin dalam keadaan tidak meninggalkan akikah untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Ya, ini disyariatkan akikah ini. Ya. Barakallahu fikum. Wa takunu fi sabi'ihi aw fil rabi'a asyara aw fil hadiya wal isyrin. Qala Salih ibn al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala abi fil aqiqah tudhabahu yawm as-sabi' aw tudhabahu yawm as-sabi' fa in lam yaf'al fa fi 14 fa in lam yaf'al fa fi 21. Akikah itu boleh dilakukan pada hari ketujuh, ya. Ini disyariatkan di hari ketujuhnya. Namun ketika tidak ada kemampuan di hari itu, boleh di hari kelipatannya, yakni hari ke-14. Gak mampu juga, boleh hari kelipatannya. Ya. Hari ke-21, nanti boleh hari di selanjutnya, yang kelipatan 7. Boleh. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Saleh bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal, putra dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menukil ucapan ayahnya. Kata dia, berkata ayahku tentang akikah disembelih pada hari ke-7. Jika belum bisa melaksanakannya pada hari ke-14. Jika belum mampu melaksanakannya pada hari ke-21. Naam. Thumma in lam yatamakkan aqqa anhu mata syaa'a wa mata tayassar. Maka jika di hari tersebut juga enggak mampu. Ya. Jika tidak memungkinkan, maka dia bisa mengakikahi kapan saja ia mau. Boleh setahun kemudian baru ada kemampuan, maka akikahi. Ya. 2 tahun kemudian ada kemampuan, akikahi, boleh. Nah, kapan saja bisa mengakikahi putranya, ya, ketika dia mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan akikah lebih longgar, ya, sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang terkait dengan akikah. Kemudian kata Syekh, wa yakunu 'anil dzakar syatani wa 'anil untha syatun fa kullu ghulamin murtahanun aw rahinatun bi aqiqatihi tudbahu 'anhu yawma sabi'ihi. Naam, aqiqah ini untuk bayi laki-laki adalah 2 ekor kambing. Bagi bayi perempuan 1 ekor. Ya. Dan setiap bayi itu tergadaikan. Setiap bayi tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Jadi ketika itu diberi nama sang bayi dan juga digundul rambutnya. Diriwayatkan bahwa rambut yang digundul tadi terkumpul ditimbang dengan perak. Nah, seharga berapa timbangan itu kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Naam, kama jaa al-khabar 'inda Abi Dawud fi sunanihi wa ghairihi. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud di dalam sunnah-sunnahnya atau dalam kitab sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan akikah, ya, insyaallah kita akan bahas lebih lanjut poin-poin yang terkait permasalahan seputar akikah di sini. Di situ ada permasalahan bagaimana jika seorang mengakikahi putranya tidak langsung 2 kambing bagi yang laki-laki. Bagaimana jika 1 kambing dulu, ya, baru nanti beberapa bulan atau beberapa hari kemudian kambing berikutnya. Nah, ya kita insya Allah akan bahas lebih lanjut pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu'alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.